tabi'in wa asba'i tabi'in wa man ba'dahu. Menjadi kebiasaan salafus soleh dari kalangan para sahabah, tabi'in dan asba'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka dari generasi yang mengikuti salafus soleh, kebiasaan mereka adalah senantiasa meramaikan, memakmurkan, menghidupkan majalis ilmu, majlis-majlis ilmu. Dan ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum termasuk bagian dari kita mengikuti jalan salafus saleh dengan cara yang baik, yang ayatnya menjadi tema kajian kita dari yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala di kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbi, di mana kita dijelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannat tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan generasi yang awal, generasi pemula dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Ta'ala telah persiapkan untuk mereka surga, surga tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Di antara kebiasaan salafus saleh adalah menghidupkan majelis-majelis ilmu. Dari sejak zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam mendidik, mengajarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya alaihissalatu wassalam tidak lain adalah melalui majelis-majelis ilmu. Begitu juga para sahabah dengan murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Kemudian majelis-majelis tabi'in yang dihadiri oleh murid-murid mereka, atsba'ut tabi'in, yang dilanjutkan kemudian oleh para a'immah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, masuk juga dalam konteks ayat ini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka berbahagialah kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari, mengkaji tariqatus salaf, salafus saleh, jalannya salafus saleh, yang semoga kita kemudian menjadi termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina taba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang demikian tidak mungkin kecuali kita harus ngerti apa manhajnya mereka, suluknya mereka, tariqahnya mereka, prinsip jalan yang ditempuh oleh mereka kalau ingin menjadi termasuk orang yang bisa mengikuti mereka dengan cara yang baik. Dan inilah yang dibahas oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, yang disebut oleh beliau sebagai Al-Atsba As-Su'ada, para pengikut yang berbahagia. Naam. Para pengikut yang dia mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Bagaimana tidak? Orang yang mengikuti jejak para sahabat, Muhajirin wal Ansar, dengan mengikut yang baik, dinyatakan oleh Allah termasuk mendapatkan keutamaan yang Allah Ta'ala sebutkan berupa ridhonya Allah dan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinyatakan demikian dzalikal fauzul adzim, yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar, kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar. Naam. Tidak ada keutamaan yang lebih daripada itu. Ketika seorang mendapatkan ridhonya Allah radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka surga-surga. Keutamaan besar, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Naam. Kita lanjutkan ulasan Al-Imam Qayyim rahimahullah Ta'ala tentang ayat ini, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang ayat ini menjadi tazkiyah sharihah, rekomendasi yang jelas nyata terhadap generasi yang disebutkan oleh Rasul sebagai sebaik-baik generasi dari umat ini, yakni generasinya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan yuhbiru ta'ala an ridahu anis sabiqaini minal muhajirin wal ansar wattabi'ina lahum bi ihsan. Allah Ta'ala menghabarkan tentang ridhonya diberikan kepada dua generasi pendahulu, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kemudian generasi tabi'in, generasi-generasi yang menjadi pengikut mereka dengan cara yang baik. Waridahum anhu, dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bima addalahum min jannatin na'im, terhadap apa yang Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka berupa surga-surga yang penuh kenikmatan, wa na'imil mukim, dan kenikmatan yang kekal. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah kemudian menjelaskan tentang keutamaan generasi para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana faqad ahbarallahu al-'azim annahu qad radiya 'anis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan faya wailu man abghadahum au sabbahum au abghada au sabba ba'dahum. wala siyama sayyidus sahabah ba'dar rasul wa khairuhum wa afdaluhum a'ni as-siddiqil akbar wal khalifatal a'dham Abu Bakar ibn Abi Kuhafah radhiyallahu anhu. Sungguh Allah Ta'ala telah menghabarkan di mana Allah meridhai para pendahulu yang awal dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Duhai, betapa celaka orang yang membenci mereka. Betapa celaka orang yang membenci para sahabah, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Au sabbahum, atau mencela mereka. Au abghadu au sabba ba'dahum, atau membenci atau mencela sebagian mereka. Walasiyama sayyidus sahabah, terlebih kepada pimpinannya para sahabah. Setelah Rasul alaihi salatu wassalam, sayyidus sahabah, penghulunya para sahabah setelah Rasul alaihi salatu wassalam, wa khairuhum wa afdaluhum, orang yang terbaik dari kalangan para sahabah dan paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa inna ta'ifatal mahdulah minar rafidah yu'aduna afdalas sahabah wa yubghidunahum wa yasubbunahum ayadan billahi min dzalik. Karena kelompok enam yang mereka tersia-sia, terjauhkan dari hidayah dan taufiknya Allah, dari kalangan Syiah Rafidah, mereka memusuhi seutama-utamanya sahabah, mereka membenci para sahabah, mereka mencela para sahabah. Ya dan billah min dzalik. Enam, sementara Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, diulang oleh beliau, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Fa wallazi nafsi biadih, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya seseorang di antara kalian berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, berupa emas ya, bukan yakni perak atau sekedar logam biasa. Seseorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka infaknya seseorang dari kalian itu tidak bisa menyerupai dengan infaknya sahabat walaupun satu mud. Nah, bahkan tidak bisa menyamai setengahnya mud dari infaknya para sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim nyata-nyata menyatakan, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Walladina yalunahum, dan generasi yang mengikuti sahabat setelahnya tabi'in. Walladina yalunahum, dan yang mengikuti tabi'in, yakni asba'ut tabi'in. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bantahan ayat ini tegas menjadi bantahan terhadap Syiah Rafidah yang mereka membenci, mencaci, bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wal iyadzu billah min dzalik. Begitu juga sahabah dari kalangan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bu'dul ansar. Tanda-tandanya keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansar, sementara tandanya kemunafikan itu adalah membenci orang Ansar. Mereka adalah persahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah Ta'ala nyatakan untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah bagi generasi setelah mereka adalah walladzina taba'uhum bi ihsan, masuk kategori orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Nah, perhatikan, masuk kategori orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan mengikuti yang baik. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang membenci mereka, yang mencela mereka, bahkan mencap mereka mayoritasnya kafir? Na'udzubillah. Naam, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau mengatakan, fahaulai humus su'ada alladzina sabata lahum ridallahu anhum wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang ditetapkan untuk mereka ridhonya Allah. Mereka adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu man tabi'ahum bi ihsan, dan setiap orang yang mau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ikhwani fiddin, ayat ini bagi kita adalah koreksi. Ayat ini bagi kita, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, sebagai bahan untuk kita muhasabah, menghitung-hitung diri kita, introspeksi diri kita, masuk atau tidak kepada kategori orang-orang yang mau mengikuti para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dengan cara yang baik. Karena ini peluang satu-satunya, tidak ada yang lain. Peluang satu-satunya adalah masuk kategori orang-orang yang mengikuti para sahabah dengan cara yang baik. Jawablah oleh diri-diri kita, bagaimana untuk bisa menjadi pengikut mereka, mengikuti jalan mereka, manhajnya mereka, akidatan, ibadatan, sulukan. 6. Baik secara akidah, ibadah, akhlak, kepribadian, mencontoh, mengikuti mereka dengan cara yang baik. 6. Maka tidak mungkin bisa kalau kemudian kita disibukkan dengan ilmu-ilmu yang menjauhkan kecintaan kita kepada mereka, ilmu-ilmu yang hanya kemudian membuat kita tidak ngerti tentang perihalnya mereka salafus soleh. Harus kita meluangkan waktu, mencurahkan kesungguhan untuk kita ngerti jalan yang mereka tempuh, kemudian kita berusaha menitinya kalau ingin masuk kategori walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kalau tidak demikian, Anda menginginkan kesuksesan, keberuntungan, hayhata hayhata, haulai fi wadin wa anta fi wadin. Nah, betapa jauhnya mereka ada di sebuah lembah, engkau di lembah yang lain, enggak ketemu. Kalaulah kamu ngaku ngikut mereka, sekedar pengakuan butek. Nah, pengakuan dusta, bohong, nah, palsu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Naam, kalau mau mengikuti mereka dengan cara yang baik, ketika mereka menempuh jalan, ketahuilah jalan itu, kenalilah jalan itu. Kamu ikut kemudian mengikuti jalan tersebut dengan cara sebagaimana mereka menempuh jalan tersebut. Ini pengikut yang baik, pengikut setia. Naam, bukan sekedar ngaku-ngaku ngikut, tapi sebenarnya dia pengkhianat, dusta. Ini mereka akidahnya ahlu sunnah, dia malah akidah bid'iyah. Ibadahnya mereka ala sunnah, justru dia ngambil ibadah-ibadah yang ditaburi berbagai warna-warna bid'ah. Ya tidak mungkin yang demikian. Tadi ini namanya berpisah, bukan mengikut dengan cara yang baik. Nah, ayat ini bagi kita ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum sebagai ayat koreksi bagi kita. Nah, menjadi patokan, barometer bagi kita, jalan mana yang harus kamu tempuh kalau ingin engkau menggapai apa yang disebutkan oleh Allah, dzalikal fawzul adzim, yang demikian adalah keberuntungan yang besar, keberhasilan yang besar. Nah, ajib, makanya mengherankan kalau ada orang menempuh tarikohnya salafus soleh, jalan manhajnya salafus soleh, kemudian dinilai penilaian-penilaian miring, dimusuhi. Nah, ini ajib. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jelas-jelas manhajnya salafus soleh, tarikohnya salafus soleh, itu jelas dapat rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas di ayat ini. Naam, ajak makanya kalau orang itu macam-macam dengan berbagai akidah, amalan-amalan mereka macam-macam bid'ah, ajak ke ayat ini. Naam, masuk kategori mana ibadah kamu? Masuk kategori mana akidah kamu? Udah ada contoh dari salafus soleh. Apakah kamu termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, di mana Allah Ta'ala mensyaratkan walladzina taba'uhum biihsan, orang yang mau mengikuti generasi sahabah dengan mengikut yang baik. Itu syaratnya. Nah, sudah begitu dituduhnya sok punya surga sendiri, Kayak surga itu milik mbahnya sendiri. Lu kita itu tidak memastikan kita ataupun siapa saja sebagai ahlul jannah, kecuali yang datang dari nas Al-Quran maupun hadis. Namun tentang amalan, tentang ibadah, tentang akidah, tentang akhlak, tentang permasalahan agama, bisa ditimbang itu benar atau salahnya, bisa ditimbang itu lurus atau bengkoknya, bisa ditimbang itu alal huda atau alal dolalah, diantaranya dengan ayat ini. Kan begitu. Nah, ada pegangannya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sudah begitu dituduh sok paling benar. Lo memang. Kita kembalikan kepada ayat ataupun hadis. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, pastilah benar. Bukan masalah sok-sokan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Allah telah mempertegas. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali pasti kesesatan. Yang menyimpang dari kebenaran pasti kesesatan. Wah, gampang suka nyesat-nyesatkan. Selama itu tidak di atas petunjuk, pastilah itu penyimpangan, sesat. Ya ukurannya saja, sesat dan penyimpangannya beda-beda. Ada yang ringan, ada yang setengah berat, ada yang berat. Ada yang masih kategori yakni fasik, kefasikan, ada bahkan sampai kategori kekufuran. Tingkat penyimpangan atau kesesatan ya sesuai dengan penyimpangannya. Naam ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini ayat surah At-Taubah ayat 100. Naam, dihafalkan. Generasi kita mau kita ajak kemana? Kita jawab, kita ajak untuk menjadi pengikut yang baik, yakni mengikuti generasinya para sahabat. Selesai jawabannya ayat ini. Walladzina taba'um bi ihsan, yang tidak diragukan lagi apa yang diperoleh oleh generasi yang semisal ini. Jawabannya adalah radhiyallahu anhum wa radu an wa addalahum jannat tajri tahta al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Ini kan jelas, jalannya jelas, naam, prinsipnya jelas, akhir kesudahannya jelas, enggak usah ragu. Justru yang ditanya Anda, mau kamu bawa kemana itu generasi Anda, anak-anak Anda itu? Kok jalannya sahabat saja enggak ngerti? Sirahnya para sahabat enggak ngerti? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya para sahabat tidak ngerti? Yang dicekoin kepada generasi atau putra-putri Anda kok justru generasi yang menyimpang dari generasinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang perlu dikasih tanda tanya besar. Nah, kasih tanda tanya besar tapi jawabannya sudah jelas, itu jalan menyimpang. Nah, ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Perhatikan kata beliau, ayat ini yang disebutkan adalah generasi para sahabat muhajirin wal ansar, kemudian walladzina taba'uuhum bi ihsan, setiap orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, kata Imam Qayyim rahimahullah taala. Wa hadza ya'ummu kullaman ittaba'uuhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Naam. Lo itu walladzina taba'uuhum bi ihsan, jangan-jangan cuma tabi'in saja. Enggak. Naam. Umum kata beliau, hada ya ummu kulamani tabahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini umum mencakup setiap orang yang mau mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat. Zamannya itu berlaku sampai hari kiamat. Kalau ngikuti para sahabat dengan cara yang baik, masuk kategori dalam ayat ini. Hanya saja secara istilah khos biasanya dikatakan tabi'in atau tabi'un, itu punya makna sendiri secara penggunaan khos. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wala yahtassu dhalika bil qurunil ladzina ra'awhum faqat. Tidak dikhususkan yang demikian itu pada generasi orang-orang yang melihat para sahabat saja. Yang dimaksudkan ayat ini umum. Bukan hanya generasi yang melihat para sahabat saja. Kalau generasi yang melihat para sahabat saja, berarti atsba'ut tabi'in gak masuk nanti. Berarti empat imam madhab juga gak masuk. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud gak termasuk itu. Nah, kalau hanya dikhususkan orang-orang yang melihat para sahabat. Tapi umum. Wa innama khussat tabi'un biman ra'as sahabah tahsisan urfiyan. Nah ini. Hanya saja dikhususkan istilah tabi'un, penyebutan tabi'in itu terhadap orang yang melihat para sahabat secara khusus, secara istilah khusus dan urf kebiasaan penggunaan. Nah, generasi tabi'in. Nah, itu secara penyebutan generasi khusus. Adapun ayat ini tadi, walladzina taba'um bi'ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, itu umum, tidak dikhususkan satu generasi. Kalau secara penggunaan istilah generasi tabi'in, nah itu khusus. Generasi tabi'in, ya ini orang-orang yang melihat atau bertemu dengan para sahabah yang mereka dalam keadaan beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, naam, dan mati di atas keimanan. Sebagaimana kalau sahabat pengertiannya adalah orang yang melihat atau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dan mati di atas keimanan. Nih. Selanjutnya kata beliau mengatakan liyatamayyazu bihi amman ba'dahum, untuk membedakan generasi dengan setelahnya. Namanya tabi'in, generasi tabi'in berarti generasi setelah sahabat. Setelah itu atsba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Nah, itu istilah khusus untuk tiga generasi al-mufaddalah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Disebutkan tiga generasi. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yaitu generasi atsba'ut tabi'in. 6. Fakila at-tabi'una mutlaqan lidzalikal qurun faqat. Maka dikatakan tabi'in secara mutlak untuk generasi itu saja. Wa illa, kalau tidak masuk penggunaan istilah khusus ini, fakullu man salaka sabilahum fawa minat tabi'in bihim bi ihsan. Maka setiap orang yang menempuh jalannya para sahabat, maka dia termasuk tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan dengan cara yang baik. Wa huwa mimman radhiyallahu anhum wa radu an, dan inilah orang yang termasuk kategori orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Surah At-Taubah ayat ke-100. Naam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ayat yang satu menjadi busra, kabar gembira. Naam. Kabar gembira. Kabar gembira Muhajirin wal Anshar, juga kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti para sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Kabar gembira bagi as-salafi. Naam. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh. Naam. Juga ayat ini menjadi tadi koreksi bagi kita, jalan yang kita tempuh, manhaj yang kita pegangi, akidatan, ibadatan, wasulukan, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara akhlak. 6. Selanjutnya kata Imam Qayyim, insyaallah sudah masuk isya, satu fakroh. Wa qayyada subhanahu hadhihi tab'iyyah bi annaha tab'iyyatun bi ihsan. Dan Allah Ta'ala membatasi sikap mengikuti di sini, yaitu terbatas mengikuti bi ihsan, dengan cara yang baik. Perhatikan ini. Ya. Pembatasan yang disebutkan oleh Allah, mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara yang baik. Laisat mutlaqah fatahsulu bimujaradi nisbah wal itba fi syai' wal mukhalafah fi ghairihi. Bukan secara mutlak kemudian akan bisa didapat sekedar menisbahkan diri sebagai salafi begitu saja, atau menisbahkan mengikuti mereka dalam sesuatu namun menyelisihi di perkara yang lain. Ini bukan cara yang baik ini. Mengikuti dalam satu hal menyelisihi yang lain, ini namanya bukan pengikut yang baik. Ngakunya salafi namun jalannya kholafi, tidak bisa. Ngakunya ikut salafus soleh tapi ternyata yang diikuti orang belakangan yang tolah-toleh, tidak bisa. Nah, kalau ngakunya salafi, ya ngerti no jalannya para sahabat itu bagaimana, akidahnya bagaimana, nah ibadahnya mereka para sahabat bagaimana, akhlaknya para sahabat bagaimana, yang kemudian dilanjutkan li tabi'in, atba'ut tabi'in bagaimana. Itu untuk diambil ilmunya, pemahamannya, prakteknya, ilman wa amalan. Bukan secara ilmu tok. Ngerti nama para sahabat. Naam. Ngerti akidahnya sahabat, tapi pengamalannya menyelisihi. Ini berarti tidak masuk kategori walladzina taba'um bi ihsan. Walakin tabi'atun musahabatun lil ihsan. Akan tetapi yang teranggap, yang diterima adalah mengikuti musahabatun lil ihsan, yang disertai dengan ihsan, mengikuti dengan cara yang baik. Nah. Fa innal ba'una lil musahabah. Perhatikan, ini beliau memberikan faedah penting. Walladzina taba'u bi, ada bi di situ. Bi di situ ba'nya musahabah, menyertai. Mengikuti tapi disertai bi ihsan, dengan baik. Bukan ngaku-ngaku tok. Wal ihsan fil mutaba'ah syartun fi husuli ridallah anhum wa jannatihi. Perhatikan. Dan ihsan, cara yang baik, mengikuti yang baik, dalam sikap mengikuti ini menjadi syarat untuk bisa menggapai ridhonya Allah dan surga-surganya Allah yang disebutkan dalam ayat tadi. Ini ya. Jadi kalau muhajirin dan ansor gak ragu, sudah dijamin. Kemudian orang setelah mereka, nah, bisa mendapatkan juga ridho dan jannahnya Allah dengan syarat mau mengikuti para sahabat muhajirin dan ansor dengan cara yang baik. Nah, ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalam segala permasalahan. Ya, yang itu seringkali kalau orang enggak paham diungkit, dibahas, dibicarakan, dicaci, dimaki, dijatuhkan, dimusuhi. Itu bagi orang yang gak faham. Acara menikah kok begini nih? Kayak apa ini? Nah, dianggap aneh. Nah, kok memberlakukan jenazah kayak begini nih? Gimana ini? Nah, dianggap aneh. Dan bermacam-macam akidahnya, ibadahnya, penampilannya, bahkan sak jenggotnya, sak celananya yang cingkrang dibahas untuk dijatuhkan, dimusuhi, dicaci, dimaki. Nah, orang yang enggak paham suruh ngaji diantaranya surah At-Taubah ayat yang ke-10. Itu jawabannya. 6. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dan ulasan Al-Imam Qayyim yang sangat bagus pada pertemuan berikutnya insyaallah. Binillah azza wa jal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.